Muara Bintang, Diego Sabrina. Kurang komo to Pak jelek jane iki. Kurang sur. Kurang ku opo jajal to kowe ngomong masalah sepele ojo digawe kowe. Muara Bintang. Bintang Pangkalos BF diputer ya BF Lovers Mahal Sadis Komunitas Terima kasih Ada Adil Hal Haba Habi Adil Aku kelingan seliramu Medot resmo Thank you.